walaula dzalika ma wallahum sultanahu wala ja'alahum nuwaban anhu fi ibadihi. Iblis akan memperlihatkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Karena kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, ma wallahum sultanahu, tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kepemimpinan dan kekuasaan. Wala ja'alahum nuwaban anhu fi ibadih, dan kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, niscaya Allah tidak akan menjadikan mereka para wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk memimpin hamba-hambanya. Jadi inilah talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Mereka merasa, mereka dibikin merasa oleh iblis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Karena kalau bukan cinta, niscaya Allah tidak akan berikan mereka kepemimpinan. Kalau bukan cinta, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka kekuasaan. Ini karena Allah cinta. Kalian ini jadi pemimpin, kalian ini jadi wakil rakyat, itu karena Allah cinta kalian. Kalau enggak, ya enggak bakal ditentukan seperti ini. Kalian ini wakil Allah di muka bumi untuk mengurus rakyat. Allah cinta kalian. Wah, mantap talbisnya ya. Wa yankashifu hadha talbisu bi annahum in kanu nuwaban anhu fil haqiqah falyahkumu bi syar'ihi walyattabi'u maradhiyahu fahina idzin yuhibbuhum li ta'atihi. Maka talbis dan tipu daya ini, talbis atau tipu daya iblis ini akan terbongkar, akan tersingkap hakikatnya. Bi annahum in kanu nuwaban anhu fil haqiqah, bahwasanya mereka para pemimpin dan penguasa, jika mereka betul-betul adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi mengurus hamba-hambanya, falyahkumu bi syar'ih, maka hendaknya mereka berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan terbongkar talbisnya. Talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa yang mengatakan kepada para pemimpin dan penguasa bahwasanya Allah cinta kalian, ini akan terbongkar. Bagaimana disebutkan di sini, kalau mereka betul-betul wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk mengurus semua hamba-hambanya dengan kepemimpinan mereka, dengan kuasa mereka, hendaknya mereka berhukum dengan syariat Allah. Wal yattabi'u ma radhiyahu, hendaknya mereka mengikuti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Fa hina idzin yuhibbuhum li ta'atihi, maka kala itu Allah mencintai mereka karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah membongkarnya, mudah ketahuannya, mudah bahwasanya Allah tidak cinta kalian karena kalian tidak menegakkan hukum Allah, karena kalian kemudian tidak mengikuti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wallahu a'lam bissawab. Fa amma suratul mulki was sultanah fa innahu a'taha khalqan mimman yubghiduhu وقد بسط الدنيا لكثير ممن لا ينظر إليه وسلط جماعة من أولئك على الأولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم فكان ما أعطاهم عليهم لا لهم ودخل ذلك في قول تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Sedangkan gambaran kerajaan dan juga kekuasaan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kerajaan, kekuasaan ke banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Tapi Allah berikan dia kuasa, Allah berikan dia kerajaan, tapi Allah benci sebenarnya. Waqad basata ad-dunya likathirin mimman la yanzur ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan, telah berikan dunia ini ke banyak orang yang Allah saja tidak melihat kepada mereka, tapi Allah kasih. Jangan sampai talbis ini mengenai sebagian di antara kita, merasa dicintai Allah padahal Allah membenci Anda. Karena kalau hanya kuasa, kalau hanya kerajaan, kalau hanya kepemimpinan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan ke banyak orang, tapi Allah sebenarnya membenci mereka. Allah telah berikan dunia kepada sebagian orang, Allah lihat saja tidak kepada mereka. Itu kata Imam. Wa sallata jama'atan min ulaika 'ala al-awliya'i was-salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagian pemimpin penguasa mereka menguasai atau berkuasa terhadap orang-orang yang saleh, terhadap orang-orang yang Allah cintai bahkan. Faqataluhum wa qaharuhum. Para pemimpin ini, para penguasa ini membunuh orang-orang yang Allah cintai, membunuh orang-orang saleh. Wa qaharuhum, mereka menyiksa orang-orang yang Allah cintai, mereka menyiksa orang-orang saleh. Fa kana ma a'tahum 'alaihim la lahum. Maka sebenarnya yang Allah berikan kepada mereka itu keburukan untuk mereka, bukan kebaikan. Karena ketika dia menjadi pemimpin, dia menjadi penguasa, dia malah membantai orang saleh, menindas orang saleh, membantai orang saleh, membunuh orang saleh, membunuh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka kepemimpinan mereka, kekuasaan yang mereka miliki, kerajaan yang Allah berikan kepada mereka, bukan berarti Allah cinta kan? Allah benci sebenarnya. Tapi Allah berikan mereka dunia. Allah lihat saja tidak kepada mereka, tapi Allah berikan mereka dunia. Fakana ma a'tahum 'alaihim la lahum. Maka yang Allah berikan kepada mereka itu keburukan untuk mereka, la lahum, bukan kebaikan untuk mereka. Wa dakhala dhalika fi qouli ta'ala, dan yang demikian itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 178. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya kami berikan itu semua kepada mereka, kepemimpinan, kekuasaan, kerajaan, kenikmatan dunia, liyazdadu itsman, agar mereka bertambah dosa. Allah kasih supaya makin berdosa. Allah cinta? Enggak, Allah benci. Allah lihat mereka? Tidak, tapi Allah berikan mereka dunia. Begitu banyak kemudahan yang akan didapatkan oleh orang yang berkuasa. Tidak bisa tidak. Begitu banyak kemudahan yang akan didapatkan ketika seorang itu menjadi pemimpin. Talbis iblisnya kepada mereka, Allah mencintai kalian. Kalau bukan karena cinta Allah, ya Allah enggak akan jadikan kalian pemimpin. Kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kalian tidak akan jadi penguasa. Ini Allah cinta kalian kok. Maka terbongkarlah kemudian talbis ini ketika mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak mengikuti syariat Allah. Akan terbongkar langsung. Dan siapapun di antara kaum muslimin yang di posisi ini, Anda bisa mengukur sendiri. Apakah selama ini Anda berhukum dengan hukum Allah pada diri Anda sebelum Anda kemudian menegakkannya untuk orang lain? Apakah Anda kemudian bertambah ketaatannya, mengikuti semua hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai? Kalau betul-betul Anda adalah para wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk mengurus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika betul Anda menegakkan hukum Allah, Anda tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian karena kalian taat, hai para penguasa dan pemimpin. Berkaitan dengan kekuasaan, kerajaan, Allah telah berikan kepada banyak orang. Bukan berarti Allah cinta. Berkaitan dengan kenikmatan dunia, Allah berikan ke banyak orang, tapi Allah tidak melihat kepada mereka. Allah berikan mereka kuasa bahkan atas orang-orang yang saleh. Berkuasa mereka atas orang-orang yang Allah cintai. Tapi malah mereka membunuh orang-orang saleh. Mereka kemudian menindas orang-orang saleh. Maka kepemimpinan yang mereka miliki, kekuasaan yang mereka miliki, itu keburukan untuk mereka, bukan kebaikan untuk mereka. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 178, sesungguhnya kami berikan itu semuanya kepada mereka agar mereka bertambah dosa. Wallahu a'lam bissawab. Al-thani, yang kedua, annahu yaqulu lahum al-wilayatu taftaqiru ila haibah fayatakabbaruna an talabil ilmi wa mujalasatil ulama'i fayamaluna bi'ara'ihim fayutlifuna ad-din. Syubhat yang kedua, talbis yang kedua yang dibisikkan oleh iblis kepada para pemimpin dan penguasa, bahwasanya al-wilayah, kepemimpinan, kekuasaan butuh dengan atau sangat membutuhkan kewibawaan. Fayatakabbaruna an talabil ilmi, akhirnya mereka menyombongkan diri dari menuntut ilmu. Karena kalau menuntut ilmu duduk di bawah, duduk bersama kaum muslimin semuanya. Waduh, bawa kalian turun. Kekuasaan itu butuh kepada kewibawaan. Akhirnya mereka menyombongkan diri dari nuntut ilmu. Enggak mau lagi nuntut ilmu. Kenapa? Kalau nuntut ilmu mesti duduknya di bawah, mesti jadi pendengar. Waduh, wibawa kalian turun kalau begitu. Wa mujalasatil ulama, mereka menyombongkan diri dari duduk bersama para ulama karena harus mendengarkan, bertanya, minta wejangan. Aduh, wibawa turun kalau begitu. Faya'amaluna bi'ara'ihim fayutlifuna ad-din, akhirnya mereka mengamalkan dengan pendapat mereka dan akhirnya mereka merusak agama. Enggak nuntut ilmu, enggak duduk bersama para ulama. Kenapa? Karena talbisnya adalah yang namanya kepemimpinan, yang namanya kekuasaan itu butuh wibawa. Kalau kalian duduk bersama mereka, sama kayak orang-orang rakyat jelata, aduh, wibawa kalian turun. Kalau duduk kemudian untuk nuntut ilmu bersama para ulama, bersama kaum muslimin, wibawa kalian turun. Sudahlah, enggak usah. Akhirnya mereka mengamalkan apa yang ada di benak mereka sendiri, bikin kebijakan sendiri tanpa bertanya kepada ahlinya, padahal yang dibicarakan berkaitan dengan agama, urusan agama masyarakat yang banyak. Fayutlifuna ad-din, akhirnya mereka malah merusak agama. Karena yang paling tahu ya para ulama. Anda ingin membuat kebijakan berkaitan dengannya, tanya orang ahlinya. Tuntut ilmu kepada mereka, belajar kepada mereka. Enggak, bikin sendiri. Bikin kebijakan sendiri. Akhirnya rusak agama. Wallahu a'lam bissawab. Fal ma'lum, sebagaimana kita ketahui, kata Imam, anna taba'a yasruqu min khisalil mukhalatin. Fa idza khalatu mu'thirid dunya al-juhala bisyar'i saraqat taba'u min khisalihim ma'a ma indahu minha wala yara ma yuqawimuha wala ma yajzuruhu anha wa dhalika sababul halak. Dan sebagaimana kita ketahui, kata Imam, bahwasanya watak itu bisa mencontoh orang yang ia pergauli. Watak itu bisa mencontoh, mengkopi orang yang kita bergaul dengannya. Baik, insyaallah kita ikut baik. Buruk, ya ikut buruk. Fa'idha khalatu mu'thirid dunya al-juhala bisyara. Kalau misalnya para pemimpin ini berkumpulnya, bergaulnya dengan orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia, jabatan, pokoknya pemilihan. Wah, ini persis ya kayak pembahasan sekarang ya. Jadi bicara politik jadinya. Pokoknya tetap harus ada pilkada, padahal sedang ada virus. Kalau misalnya mereka berkumpul dengan orang-orang yang mementingkan urusan dunia, bodoh akan syariat, saraqat taba'u min khisalih, maka watak ini akan mencontoh mereka. Hubungannya dengan yang sebelumnya. Coba mereka berkumpulnya dengan para penuntut ilmu, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Kadang-kadang orang soleh dibuat pajangan doang. Ustadz fulan, kiai fulan, buat pajangan aja. Tidak benar-benar nuntut ilmu dia kepada si alim itu. Kasihan ustadznya sebenarnya. Ya, hanya jadi pajangan. Tidak benar-benar nuntut ilmu kepadanya. Untuk kemudian menentukan bagaimana kebijakan yang baik, bagaimana pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kebijakan yang baik, enggak? Karena ustadznya hanya pajangan. Alim ulamanya hanya pajangan. Anda harus mengikuti dengan apa yang kami inginkan, bahkan Anda harus memfatwakan yang kami request. Yang dimaksudkan dengannya adalah betul-betul alim ulama. Kita tahu dulu zaman tabi'in ya. Tabi'in. Atta tabi'in. Di mana khalifah kala itu ikut ngantri untuk minta fatwa dari dia. Khalifah. Kita tahu yang namanya pemimpin kalau zaman sekarang saja ya. Jangankan pemimpin, orang kaya saja. Kita bisa kok minta layanan forerunner, bisa. Orang semuanya minggir. Minggir. Untuk kepentingan dan kebutuhan tertentu, okay lah. apalagi hanya antri untuk nanya seorang alim. Gak usah antri harusnya. Saya khalifah, yang lain minggir dulu ya. Ini perkara penting nih, saya pengen nanya alim ulama. Bertanya sudah bagus, tapi dia ngantri. Nungguin disebutkan. Karena apa? Sedang sholat duha. Kan bisa aja pemimpin, wahai Atta, sebentar, sholat duhanya pending dulu. Saya mau nanya sesuatu ini. Sikapnya sudah bagus nanya. Tapi kan dia bisa gunakan kuasa itu untuk kemudian yakni menunda sedikit ibadah si alim. Bentar dulu ya, saya mau nanya. Enggak, nunggu dia sampai ibadahnya selesai. Kenapa? Dia menghormati seorang alim. Menghormati orang yang mengerti agama. Karena Anda nanti, watak Anda nanti akan mencontoh ahli agama. Ini enggak. Kalau para pemimpin dan penguasa, mereka bergaulnya, mereka ngumpulnya, mereka nongkrongnya misalnya, dengan orang-orang yang mu'thirid dunia, orang-orang yang lebih mementingkan dunia, al-juhala bisyar, orang-orang yang bodoh dengan syariat, saraqat taba'u min khisalihim ma'ama indahu minha. Maka watak ini akan mencontoh apa yang mereka miliki. Akan ikut mementingkan urusan dunia, akan ikut kemudian yakni menjadi orang yang bodoh akan syariat, karena enggak nuntut ilmu, tidak duduk bersama majelis ulama. Wala yara ma yuqawimuha wala ma yazjuruhu anha. Dia tidak bisa mencegahnya, dia tidak bisa menghalanginya. Dan itulah inti dan sebab kehancuran. Pemimpinnya bodoh. Penguasanya bodoh. Pemimpinnya lebih mementingkan urusan dunia. Urusan dia pribadi dan keluarganya. Bagaimana kemudian sebisa mungkin ketika memimpin ini menghasilkan begitu banyak manfaat dunia untuknya dan juga semua keturunannya sampai 7 turunan. Yang dipikirkan cuma itu. Lebih mementingkan dunia. Kenapa? Karena teman bergaulnya kayak gitu. Bodoh akan syariat, kenapa? Karena teman bergaulnya kayak gitu. Apa awal mula talbisnya? Yang namanya pemimpin, yang namanya kepemimpinan itu sangat butuh kepada kewibawaan. Dari situ kemudian akhirnya karena butuh kewibawaan, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau duduk di majelis para ulama. Akhirnya menelurkan kebijakan sendiri, pendapat sendiri padahal berkaitan dengan urusan agama. Akhirnya lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Talbis untuk para pemimpin dan penguasa. Wallahu a'lam bissawab. 3. Wa tsalitsu annahu yukhawwifuhum al-a'da' wa ya'muruhum bitashdidil hijab fala yasir ilaihim ahlul mazalim. Talbis ketiga dari iblis untuk para pemimpin dan penguasa, mereka akan menakut-nakuti para pemimpin dan juga penguasa dengan adanya musuh. Wa ya'muruhum bitashdidil ijab, akhirnya iblis memerintahkan kepada mereka untuk memperketat penjagaan. Kamu ini punya musuh dari partai anu. Kamu ini punya musuh dari ormas anu. Maka kamu harus memiliki bodyguard. Penjagaan harus sangat ketat. Sekian orang di rumah dinas, sekian orang ketika kamu safar, sekian orang ketika harus ketat. Kamu ini punya musuh, hati-hati loh. Kita tahu dulu ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena saking adilnya dia memimpin. Ya, tidur di pelataran rumah aja, di dipan biasa. Disebutkan sejarahnya bagaimana ketika ada utusan dari yakni negeri tertentu mencari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka para sahabat hanya menunjuk, lagi tidur-tiduran. Bukan di singgasana atau kemudian di kasur di atas permadani, dijaga oleh kemudian begitu banyak bodyguard. Ring satu mengelilingi mungkin ranjang atau kasurnya, ring dua di pintu, ring tiga di benteng, tidur. Talbisnya, kamu ini punya musuh, maka penjagaanmu harus diperketat, bentengmu harus diperketat, karena kamu punya musuh. Fala yasir ilaihim ahlul mazalim. Maka akhirnya mereka tidak bisa diraih oleh orang-orang yang terzalimi. Mendekat aja enggak bisa. Kenapa? Ketat banget. Satpamnya berlapis-lapis, penjagaannya berlapis-lapis, persyaratan sebelum masuknya, kemudian ingin yakni maju atau ingin bertemunya, repot. Repot. Kenapa? Talbisnya nih, kamu punya musuh. Penjagaanmu harus ketat. Di gerbang satpam lah. Di gerbang kemudian bukan cuma satpam, ditanyain macam-macam. Penjagaan demi penjagaan, protokol demi protokol, demi ketemu si penguasa dan pemimpin. Akhirnya orang-orang yang terzalimi enggak bisa meraihnya. Tidak bisa mengeluhkan apa yang mereka sedang keluhkan. Nah, ketemu aja susah. Waqad rawa Abu Maryam al-Asadi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kepemimpinan, wallahu allahu syai'an min amril muslimin, Allah berikan dia satu urusan di antara urusan-urusan kaum muslimin, memimpin. Fahtajaba, tapi kemudian dia menutup diri, menghijabi dirinya, menutup dirinya dari kebutuhan mereka, dari keperluan mereka, dari kefakiran mereka, enggak bisa ketemu orang-orang ini dengan dia. Padahal dia yang diperintahkan, padahal dia yang diberi kepemimpinan dan kuasa untuk ngurusi urusan kaum muslimin, tapi kaum musliminnya enggak bisa ketemu. Mereka punya kebutuhan, mereka punya keluhan, mereka punya macam-macam, tapi enggak bisa ketemu. Ihtajaballahu duna hajati wa khallati wa faqri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup diri darinya, dari kebutuhannya, dari keperluannya, dari kefakirannya. Anda kalau lagi perlu sama Allah, Allah juga akan menutup diri. Kenapa? Anda menutup diri dari orang yang butuh dengan Anda. Bahaya ya. Untuk para pemimpin dan penguasa, yang sedang memimpin dan yang sedang berkuasa. Jangan sampai Anda kena talbis iblis. Yang belum, gak usah. Anda kalau minta-minta kepemimpinan, Allah akan bebankan kepada Anda kepemimpinan tersebut. Lain ceritanya kalau Anda ditunjuk, Allah akan bantu. Tapi kalau Anda yang minta, Anda yang berusaha mendapatkan, Anda akan terbebani. Apalagi kemudian misalnya dari awal Anda tidak qualified. Aduh ya Allah, Nabi Muhammad sudah jelas sabdanya, tidak akan baik urusan sebuah umat kalau dipimpin perempuan. Selesai sudah. Sabda Nabi Muhammad itu wahyu. malah mencalonkan diri. Agamanya kurang, akalnya kurang, betul. Sebagian wanita lebih utama dibandingkan laki-laki. Tapi kita berbicara mu'zam, kita berbicara kebanyakan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW contohnya, oh lebih utama dibandingkan banyak laki-laki tentunya. Tapi kita berbicara keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhab li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang, tapi bisa melenyapkan, tapi bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki. Dibandingkan kalian, hai para wanita. Jadi akalnya, ini dua sisi ya. Pertama, akal dan agama seorang wanita kurang. Dua, mereka itu kurang saja bisa melenyapkan akal sehat laki-laki. Artinya untuk laki-laki, hati-hati sama perempuan. Kata Nabi Muhammad SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakun min nisa illa. Dan Nabi Muhammad menyebutkan beberapa di antaranya saja. Telah sempurna di kalangan laki-laki itu banyak, hingga mereka jadi Nabi, jadi Rasul. Total 124,000 karena kesempurnaan yang mereka miliki. Dan tidak pada perempuan kecuali beberapa. Nabi Muhammad sebutkan di antaranya adalah yakni Maryam dan kemudian yakni Asia. Itu di antara wanita yang sempurna. Tapi kesempurnaan yang tidak membuat mereka kemudian layak menjadi Nabi dan Rasul. Tapi dia sempurna. Laki-laki banyak, perempuan tidak ada kecuali. Jadi sangat sedikit. Dan Anda layaknya sama dengan perempuan kebanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tanpa mengurangi rasa hormat dan penistaan. No, ini sabda Nabi Muhammad. Islam itu memuliakan perempuan. Islam itu sangat mengagungkan perempuan. Kalau bukan karena Islam dengan syariat Nabi Muhammad, Anda dari dulu sudah dilecehkan, dinistakan, enggak ada harganya. Islam yang memuliakan. Bahkan keutamaan orang yang memiliki anak perempuan jauh lebih dahsyat dibandingkan yang memiliki anak laki-laki. Karena Islam memuliakan perempuan. Mereka itu tuan putri. Mereka itu ratu. Di rumah. Mereka itu pencetak generasi. Di rumah madrasah pertama. Ini malah keluyuran. Malah melanggar syariat kemudian menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Musibah demi musibah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Mudah-mudahan beritanya sampai nih. Mungkin dia juga nonton nih, teman istri saya itu. Teman istri saya yang sedang mencalonkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya sudahlah. Tambah repot nanti saya. Cukuplah ini nasihat umum ya, nasihat umum. Harusnya calon wakil Anda yang berikan nasihat ini. Ya Allah, makin runyam ya. Tapi kalau misalnya ini kalau misalnya Anda menang jadi pemimpin, oh, prinsip pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami taat. Kami taat. Karena sinyal itu sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Usikum bittaqwa Allah wa sami'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Dari hadis yang lain yang kemudian cacat. Apa hubungannya dengan pemimpin wanita? Budak dari Ethiopia, budak itu tidak qualify. Di hadis yang lain dari Imam Muslim tambahan, sudahlah budak majdul atraf, ujung-ujung tubuhnya, kangen tangan dan kakinya cacat, terputus, potong, buntung, kutung bahasa Banjar. Kenapa? Dia berarti jasmaninya tidak sehat, tidak qualify. Sinyalnya sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Aku perintahkan kepada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian, walaupun dia adalah budak dari Ethiopia yang kemudian cacat. Artinya akan ada pemimpin-pemimpin yang nanti akan menjadi pemimpin dan mencapai ke puncak kepemimpinan gak syar'i. Ada. Entah mereka tidak sehat jasmani, entah mereka tidak qualify dengan sebab tertentu untuk kasusnya adalah budak, bukan orang merdeka, atau mereka perempuan. Sampai Anda ke puncak, sami'na wa ata'na. Kami akan taati selama dalam ketaatan kepada Allah. Selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita pernah punya presiden perempuan. Anda ketika di Indonesia atau semua kita ketika di Indonesia enak. Kami kala itu sedang di luar negeri. Gimana rasanya dibully? Sampai ada perkataan seperti ini dari teman-teman membuli kami kalau Indonesia. Yang sezaman dengan saya pasti merasa itu. Ya. Saya 2000 sampai 2004. Ya, semua para dokter yang sekarang, ya di zaman itu masih ada. Silahkan sebutin nama-nama mereka itu. Silahkan. Kalian di Indonesia gak punya laki-laki ya? Begitu. Enak gak tuh? Kenapa? Ya pemimpin kalian perempuan. Waduh, insya Allah. Ya bisa jawab. Ya, itulah prinsip. Ini untuk kita rakyat ya. Untuk kita rakyat jelata ya. Terjadi nanti seperti itu. Menang nih misalnya nih. Teman bini saya nih, menang misalnya. Sami'na wa ata'na. Ini prinsip pertama. Mentaati pemimpin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun Anda sampai ke puncaknya dengan cara yang tidak syar'i, andanya tidak syar'i. Tapi Anda sekarang sampai di puncak. Oh, kita taat. Wallahu alam bisawab. Kayaknya video Anda tentang prinsip terhadap pemimpin ada ya? Ada. Yang pendek ada, waktu di Batam saya bikin, yang rada panjang khutbah juga ada. 6 sampai 7 prinsip. Nomor 1, taat kepada pemimpin dalam ketaatan kepada Allah. Sekalipun dia mencapai ke puncak kepemimpinannya, caranya enggak syar'i. Nabi Muhammad sudah kasih sinyal kok. Wajib kalian mentaati pemimpin, walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia, artinya dia tidak syar'i sebenarnya, tapi kemudian dia berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat secara langsung nih. Mudah-mudahan dia nonton ya. Kalau kemarin mungkin dia lewat temannya, temannya ke bini saya, sekarang langsung nasihatnya. Bukan pengen gembosi enggak, supaya jangan sampai Anda kena talbis dari sekarang. Tempulu, bahasanya tempulu, mumpung belum. Mumpung belum. Bisa di-tag enggak tuh? Karena ya ini jangan sampai Anda bertanya tapi untuk membenarkan, hanya ingin mencari pembenaran. Saya rasa Anda tahu. Tapi kalau betul-betul Anda bertanya karena Anda tidak tahu bagaimana hukumnya pemimpin jadi perempuan jadi penguasa, maka kemarin saya jawab apa adanya. Anda lewat teman, teman kemudian ke istri, saya lewat istri, istri ke temannya, temannya ke dia. Padahal ya, satu angkatan di SMA kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Wih, berat nih. Bab ketujuh berat. Lanjut. Tugas kita hanya menyampaikan dan kita rakyat jelata. Oke. Kita orang kecil ya, ngomong yang kecil-kecil ya. Tapi ini bentuk nasihat. Kalau didengarkan juga sih. Lanjut. Anda tahu kenapa para ulama itu hebat, para imam empat itu hebat? Orang gak pernah bahas. jarang ada yang bahas. Alhamdulillah akhir-akhir ini keluar kitab yang membahasnya. Hebatnya para ulama yang empat itu, Imam Mazhab. Pertama kali kenapa? Karena emaknya. Mereka terlahir dari ibu yang dahsyat. Madrasah mereka pertama kali dahsyat. Siapa? Ibunya. Ya. Anda mulia dengan itu. Anda mulia dengan mencetak generasi. Anda bukan mencetak satu dua orang. Hai para wanita. Hai para wanita salih di luar sana. Anda bukan mencetak anak Anda. Anda mencetak satu generasi. Kalau Anda jadi madrasah yang baik. Siapapun di antara kita termasuk ulun pribadi. Siapa yang pertama kali mengenalkan padanya huruf hijaiyah? Ibu. Yang mengenalkan pada kita pertama kali Al-Quran, abata. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di atas U, A, I, U. Zaman dulu sebelum ada Iqra, ibu. Semuanya ibu. Guru paling dahsyat sudah. Dengan semua kesibukan yang dia miliki. Ngurus suami iya. Ngurus anak harus. Ngurus rumah iya. Antar jemput anak kadang-kadang iya. Malam-malam suami minta pijitin bisa. Belum kita bahas kalau minta jatah, oke. Hebat perempuan itu. Di rumah saja mereka sudah cukup luar biasa melelahkan. Yang kita takutkan sebenarnya adalah bahwasanya ketika Anda keluar, Anda ingin meninggalkan yang lebih utama ketika di rumah. Anda ingin meninggalkan yang di rumah. Kenapa? Lebih ringan yang di luar. Di rumah berat. Anda kira ibu rumah tangga itu ringan? Beratnya minta ampun. Para suami nih, kalau saya nggak berani ya. Saya nantang diri saya yang berani. Bapak-bapak nih semuanya di luar sana nih. Coba deh, tukeran sebentar. Istrinya ada nafkah? Bisa insya Allah. Mereka sudah terlatih ulet kok. Tapi kita jadi ibu rumah tangga, mungkin 2-3 hari gempor kita. Bangun paling awal, tidur paling akhir. Dengan keterbatasan misalnya gak punya ART misalnya. Nyuci iya, ngurus rumah iya, didik anak iya, nyiapin suami iya. Dan ini nyiapin istri mungkin karena Anda sekarang bapak rumah tangga. Antar jemput, semua Anda lakukan. Mampu 3 hari, pijet Anda plus bekam. Kenapa? Capek. Dalam keadaan seperti itu sekarang ibu-ibu, dalam keadaan hamil pula. Anda kira ringan ibu rumah tangga? Beratnya minta ampun tugasnya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikanku? Ibu 3 kali. Ibumu, siapa lagi Rasul? Ibumu, siapa lagi Rasul? Ibu 3 kali, baru bapakmu. Betul, kita semuanya para kepala keluarga adalah pemimpin. Tapi ingat, ketaatan anak-anak kita pertama kali. Kalau kita kemudian minta sesuatu yang sama, kita dan istri minta sesuatu yang sama, anak-anak ke ibu dulu. Karena levelnya 3 kali lebih tinggi. Perempuan itu hebat. Islam itu memuliakan perempuan. Bahkan keutamaan memiliki anak perempuan, di sana Nabi Muhammad sebutkan di hadis spesifik terpisah, tidak untuk anak laki-laki. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai Anda berpikir bahwasanya, ah, masa perempuan urusannya cuma dapur, apa lagi? Dapur, kasur, apa istilahnya itu? Ingin melecehkan perempuan. Masa perempuan urusannya cuma dapur dan kasur? Kata siapa? Anda mencetak generasi. Subhanallah. Orang-orang yang ingin menggembosi muslimat untuk keluar mereka semuanya dari rumahnya, berkarya bersama laki-laki, yang tidak pernah akan bisa sama. Kalian sudah Allah muliakan di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Yang keluar terlepas dari bahasan yang tadi, dinikmati banyak laki-laki, keindahannya, kecantikannya, kemolekannya, bahkan dia yang mempertontonkan dirinya. Aduh, TikTok memang nih, laknat memang nih TikTok nih. Kasar nggak tuh, Fit? Kasar ya. Iya, aplikasi laknat. Na'udzubillah. Sifat malu yang ada pada wanita hancur karena aplikasi ini. Hancur. Kita tidak membahas yang buka aurat, yang jilbaban juga ikut-ikutan. Yang buka aurat udah, lebih parah lagi. Allah alam bisalam. Kita sedang bahas apa, Pit, ini, Pit? Lanjut ya. Baru nomor 3 ya. Kita akhiri di nomor 4 deh kayaknya. Dari total 12 yang kita akan bahas. Talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Ingat, tugas saya hanya menyampaikan, tugas semua ustaz hanya menyampaikan. Anda mau dengar, syukur, enggak ada masalah, enggak ada urusan. Karena tugas hanya menyampaikan. Semoga Allah berikan hidayah kepada siapapun di antara kita yang belajar, hingga mudah menerima nasihat, mudah mengamalkan. Enggak ada sakit hati, santai. Karena tugas hanya menyampaikan. Apalagi Anda orang jauh, Anda orang luar. Tugas saya lebih dekat ada. Didik anak, didik istri, dawai orang tua, paman bibi, orang ring satu saya. Itu tugas paling inti. Orang luar, ekstra aja itu. Dengerin, alhamdulillah, enggak ada masalah. Dakwah tetap jalan. Kegiatan tetap jalan. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih, semuanya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Arwabe yang keempat, di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Annahum yasta'miluna ma la yasluhu mimman la ilma indahu wa la taqwa. Fayajtalibu du'a'a alayhim bidhulmihi annas. Wa yut'imuhum al-harama bilbuyu'il fasidah. وَيَحُدُّ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَتَخَلَّصُونَ مِنَ اللَّهِ مِمَّا جَعَلُوهُ فِي عُنُكِ الْوَالِي هَيْهَاتْ إِنَّ الْعَامِلَ عَلَى الزَّكَاةِ إِذَا وَكَّلَ الْفُسَّاقَ بِتَفْرِقَتِهَا فَخَانُوا ضَمِنَ. Yang keempat, di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa, bahwasanya mereka yasta'milun, mempekerjakan orang, man la yasluhu mimman la ilma indahu, orang yang tidak baik, orang yang tidak qualify, orang yang tidak capable akan tugas yang harusnya dia emban. Man la ilma lahu, yang tidak punya ilmu, wala taqwa, tidak bertakwa. Waduh, kesalahan fatal ini. Karena harus nyari mempekerjakan orang-orang terdekat. Biar kemudian kepemimpinannya mudah. Orang-orang terdekat, kolega, teman-teman, kenalan. Padahal dia tidak punya ketakwaan. Dia tidak punya kapabilitas untuk mengemban tugas itu. Karena tugas jadi karyawan itu cuma dua. Al-Qawiyul Amin. Inna khayra man istajarhu al-Qawiyul Amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil, yang kamu yakni pekerjakan adalah al-Qawiyul Amin, orang yang kuat, orang yang terpercaya. Maksudnya apa? Kredibilitas, kapabilitas dan kredibilitas. Dia mampu mengemban tugas dan dia jujur. Dua aja. Kalau ingin nyari karyawan, para pemimpin dan penguasa nih, kalau ingin mencari orang-orang yang membantu Anda dalam memimpin, dua aja sifatnya ini. Cari di semua orang yang Anda, yakni jadikan mereka karyawan. Al-Qawiyul Amin, ini Qur'ani. Ini cara pemilihan dalam Al-Qur'an. yang kapabilitas, yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas, mampu dan jujur. Salah satu di antara yang nggak ada, selesai sudah. Jangan harapkan kemudian mereka bertugas dengan baik. Kenapa? Nggak mampu. Itu sudah bahas di kaifa amalahum. Di antara kewajiban seorang memimpin, memberikan tugas kepada yang ditugaskan, tugas yang dia mampu memang untuk mengemban, bukan yang nggak mampu. Mampu dan orangnya jujur. Kalau misalnya mampu tapi nggak jujur, selesai juga. Bahkan mungkin dia akan utak-atik data. Dia mampu tapi nggak jujur. Selesai ya. Selesai kantor kecamatan, selesai kantor wali kota, selesai gubernuran. Nggak ada yang jujur isinya. Misalnya, na'udzubillah. Mimman la ilma indahu wa la taqwa. Orang nggak punya ilmu, orang nggak punya ketakwaan. Ini talbis dari iblis. Bahwasanya mereka nanti akan mempekerjakan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak bertakwa. Fayajtalibu du'a'a 'alaihim bidzulmatin nas. Maka akhirnya mereka nanti akan mendapatkan doa keburukan. Bidzulmihi annas, karena dia zalim pada orang. Anda bukan malah dapat doa kebaikan. Ingat ya, di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin kebaikan. Itu tugas kita semuanya. Hei, rakyat jelata. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Padahal apa? Padahal mereka zalim. Tapi apakah kemudian semua orang bagian dari Ahlus Sunnah faham seperti itu prinsipnya sebagai seorang rakyat? Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Dan itu diantara ciri-ciri Ahlus Sunnah? No. Orang kalau sudah terzalimi, dia mendoakan keburukan untuk Anda. Dan doa orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Anda enggak takut itu? Ketika Anda zalim, dan kemudian diambil dari Anda, yakni doa kebaikan mereka. Mereka bahkan berikan kepada Anda doa keburukan, karena mereka terzalimi. Kemudian juga akhirnya dia yut'imuhumul harama bil buyil fasidah, memberikan kepada mereka karyawan gajinya tapi dari yang haram. Kenapa? Ada transaksi-transaksi yang haram, ada deal-deal yang haram yang Anda lakukan, kemudian duitnya Anda bagi ke karyawan. Disebutkan di sini walaupun bukan hukum di kita nih ya, dan dia kemudian menentukan hukuman had, orang yang tidak wajib mendapatkannya. Tidak adil juga. Dan mereka mengira bahwasanya mereka yakni bisa yakni melepaskan diri dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut. No, semua ada hitungannya. Wa nadzul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah apa itu, Fit? Tolong dicari, Fit. Ada di Quran pokoknya. Lupa saya. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka satu jiwa tidak akan terzalimi. Walaupun sekecil biji sawi, kami akan mendatangkannya. Kebaikannya pahala, keburukannya dosa. Ini antara kita dan Allah. Apalagi antara kita dan sama anak Adam. Ditegakkan kisos. Anda zalim, mereka akan tuntut kezaliman Anda di hari kiamat. Anda mungkin umur Anda panjang, 60, 70, 80, 90, selama itu Anda menjadi orang yang soleh-soleh, tapi kemudian di hari kiamat semua kebaikan Anda diambil oleh orang-orang yang merasa terzalimi dengan Anda waktu Anda memimpin. Apa enggak repot? Repot banget. Wallahualam bisawab. Hayhata. Innal 'amila 'ala az-zakati idza wakkala al-fussaq bi tafriqatiha fa khanu dhamina. Sesungguhnya amil zakat, kalau dia wakilkan kemudian untuk membagikan zakat ini kepada orang-orang yang fasik dan kemudian mereka berkhianat, Anda yang bertanggung jawab. Anda pemimpin. Ataunya Anda kemudian memiliki karyawan, tidak ada takwa, tidak ada ilmu. Berbuat mereka dengan ketidaktakwaan dan ketidakilmuan misalnya. Zalim kemudian mereka dengan yang di bawahnya lagi, tapi itu karena Anda yang bertanggung jawab. Talbis iblis Yang keempat, untuk para pemimpin dan penguasa. Wallahu alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di 7.30 ada kajian. Oh. Kita punya waktu sedikit karena ada kajian lagi jam 8 untuk Rifkon TV. Silakan jika ada pertanyaan dan tetap hadiah masih ada, Pit. Masih ya? Masih. Oke, seperti biasa tentunya penanya kita akan berikan hadiah kitab Tarbiyah Iblis. Yang di Banjarmasin nanti silahkan atur bagaimana cara mengambilnya dengan Akh David. Yang di luar kita akan kirimkan dan tentunya Anda yang menanggung ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan semuanya di luar tema ini, bagaimana ini saudara-saudara? Nah, ini sesuai tema nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, semoga selalu senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Kru juga enggak didoain kru nih. Amin. Semua kita insyaallah amin. Semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masyarakat biasa, sama Pak. Jika didapati calon pemimpin yang ikut pemilu perempuan dan zahirnya berakhlak baik sedangkan lawannya adalah laki-laki namun zahirnya akhlak di pergaulan kurang baik serta tidak amanah, mana yang lebih utama untuk dipilih? Yang paling buruk di antara keduanya. Dalam hal ini tetap laki-laki. Ya. Dulu awal-awal fatwa Syekh Al-Albani, beliau mengharamkan kita untuk voting. Waktu berlalu, fatwa beliau berubah di Jordan waktu itu tentunya. Maka kalau misalnya suara kita penentu, suara kita adalah penentu. Kalau kita kemudian tidak memilih, kita tidak voting, orang-orang yang zalimlah kemudian yang memimpin pilih. Dan Anda bertanya sesuatu yang belum terjadi. Harusnya saya enggak jawab. Tapi ketika Anda bertanya dengan pertimbangan dua seperti ini buruk semua. Yang satu akhlaknya buruk, yang satu baik tapi laki-laki, yang satu baik tapi perempuan. Anda tahu dari mana? Ya. Kita hanya tahu zahirnya. Kita tidak tahu kemudian di balik itu. Maka tugas Anda, tugas kita sekarang berdoa. Kalau Anda memang tahu ada keburukan pada si calon laki-laki ini, berbuatlah sesuatu, nasihati. Karena secara syar'i dia yang lebih layak untuk jadi pemimpin karena dia lelaki. Tapi jauhkan dia dari keburukan. Berikan dia kitab Tarbiyah Iblis ya. Karena kalau misalnya memang sampai kepada kepemimpinan, semua dari rayon iblis dan talbisnya ini Anda harus lawan dan balik. Kalau Anda sudah di puncak ya, Anda harus lawan dan balik. Nah, harus tahu bahwasanya bukan berarti Allah cinta Anda. Hati-hati. Ketika Anda dapat kepemimpinan bukan berarti Allah cinta. Jangan-jangan Allah berikan Anda supaya Anda makin berdosa. Anda harus sadar itu, satu. Kita bahas lawannya ya. Dua, bahwasanya kepemimpinan butuh wibawa. Akhirnya enggak butuh kemudian kita nuntut ilmu. Anda nuntut ilmu malah. Duduk di majelis para ulama, para ustaz. Belajar, ngaji, duduk di bawah. Kalau Anda ingin melawan talbisnya ini. Anda malah nuntut ilmu bersama kaum muslimin, sama dengan rakyat jelata duduk di bawah nuntut ilmu begini. Kalau Anda ingin melawan, kenapa ini talbis? Anda harus punya wibawa. yang akhirnya membuat Anda sombong. Ini untuk yang sedang memimpin ya, yang belum gak usah aja, bahaya sekali. Tiga, di antara talbis dia akan takut-takutkan Anda, menakut-nakuti Anda, Anda punya musuh. Bismillah, Allah yang jaga Anda, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan oke, no problem, tapi biasa aja, standar, gak usah berlebihan. Dari rumah ke warung bodyguard 5, apaan, biasa aja. Santai ke masjid, membaur dengan kaum muslimin. Mau seperti malaikat pun Anda, yang namanya musuh ya ada aja. Ali bin Abi Thalib ditusuk waktu mau ke masjid, Umar bin Khattab ditusuk di masjid, Syekh Ali Jabir ditusuk ya, semuanya ditusuk di masjid. Wallahualam bisa. Jangan kemudian ada kesenjangan yang sangat jauh hingga orang susah meraih Anda kalau Anda jadi pemimpin, karena ini talbis. Dan yang kemudian, pekerjakan orang yang layak, orang yang punya kredibilitas, orang yang memiliki kapabilitas, mampu dia mengemban tugas yang Anda berikan, dan orangnya jujur. Kalau Anda sedang memimpin sekarang, berikan lawan dari talbis, empat yang sudah kita bahas ini. Wallahu alam bisawab. Doakan kepada si laki-laki mudah-mudahan jadi baik, karena dia secara syar'i yang lebih layak untuk memimpin, bukan yang perempuan. Sekalipun secara zahir terlihat baik, kita enggak tahu, siapapun orang kita hanya lihat zahirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada berapa calon sih wali kota ini? Empat apa? Empat ya? Tiga apa empat? Ada tiga ya? Kayaknya ada tiga ya. Ada Pak Ibnu, ada Mbak Nanda itu, ada satu lagi yang wakilnya Habib kalau nggak salah, iya, yang independen. Tiga kayaknya, tiga kayaknya. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin tempat kita bekerja yang menyuruh untuk berbohong perihal tentang perizinan tempat usaha? Barakallahu fiik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya pemimpin seperti ini, keluar. Tat enak banget nyuruh keluar, ya iyalah. Jangan sampai Anda dapat azab yang sama karena pemimpin Anda buruk. Setelah Anda menasehati, iqamatul hujjah tetap, karena perintahnya adalah kemaksiatan. Rakyat tidak wajib taat pemimpin, anak tidak wajib taat orang tua, istri tidak wajib taat suami, kalau perintah si suami, si pemerintah, si orang tua, maksiat. Dan para suami dan orang tua dan pemimpin, jangan mengatasnamakan kedurhakaan ketika rakyat Anda, istri Anda, anak Anda tidak taat padahal perintah Anda yang salah. Nasihati. Untuk kemudian jangan memerintahkan untuk berbohong, diterima, itu yang diharapkan, tidak terima, Anda sudah melakukan tugas, keluar. Bumi Allah luas, cari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lain, yang menenangkan. Anda nanya aja kan bukti Anda gak tenang ini. Anda nanya aja sudah bukti bahwasanya Anda merasa gundah ini. Ustaz, nyari kerjaan sekarang susah. Subhanallah, Allah sudah jamin rezeki Anda sudah lama. Berusahalah, pasti Anda dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan introspeksi, kenapa Anda sekarang kok sampai dapat pemimpin seburuk ini? Jangan-jangan kita memang CS, jangan-jangan memang hati kita sama, kita memang suka bohong, jadi dapat pemimpin yang suka berbohong. Nah, untuk bahan introspeksi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pertanyaan yang lain yang tidak sesuai tema, ulun tetap akan bahas besok insyaAllah. Ulun tetap akan bahas besok insyaAllah di kajian Intisari Akidah. Saya akan baca insyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafulum, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.